community. Juga buat para sahabat-sahabat di kita yang lagi di spot. Yo. Jangan ditarik toh, jangan ditarik. Untuk Juga buat para sahabat-sahabatku SMP SMP Indonesia. Kita goyang lagi Mas Bos. Yang ini aku masih ingat suaramu. Yang ini aku betapa hatiku yang terima kasih.